Halo, puji Tuhan, ya, jumpa lagi hari Jumat, ya, semua bisa hadir, bersyukur, penuh sukacita, ya, kita sudah menyembah Tuhan, terima kasih Bu Linda untuk worship leading dan pujiannya, ya, kita suatu anugerah, ya, kita masih dikasih kesehatan, kita mampu memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya, luar biasa, ya, puji nama Tuhan. Saya hari ini tema bulan Juli ya itu connected to God, jadi terhubung dengan Tuhan ya tema bulan ini. Dan hari ini saya kasih kesempatan satu anugerah bisa sharing juga firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, persatukan hati kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pujian, setiap nyanyian, pengagungan hanya kepada Engkau. Kalau kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih, tidak cukup Tuhan Yesus. Tapi begitu juga membalas kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tapi biarlah kami selalu merasakan erat kasih-Mu Tuhan hari demi hari. Kalau kami tahu Tuhan, kami ini tanpa Engkau juga bukan siapa-siapa Tuhan Yesus, kalau bukan Engkau yang selalu menganugerahkan kasih dan rahmat cintamu yang begitu besar dalam setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tutup bungkus hambamu dengan kuasa-kuasa darahmu, sembunyikan hambamu di balik salibmu, Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, dan biarlah suara hatimu saja ya Bapa boleh dinyatakan melalui hamba, sharing firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Biar siap ini, siap perkataan yang keluar, memberikan kami kekuatan, pembelajaran, berikan kami kekuatan iman, keteguhan, dan kami bisa menegur setiap kami juga Tuhan Yesus, agar kami juga bisa bertumbuh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan puji syukur, rasa syukur, haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Saya hari ini dikasih kesempatan untuk sharing dengan tema terhubung dengan Tuhan ya di bulan ini. Ya, jadi connected to God. Ya. Ya, di penjuru dunia mana ada kita bisa zoom begini ya, itu luar biasa banget. Dan kalau kita renungkan apa yang kita lakukan saat ini, kita cuma saat dari jam 2 sampai jam 5 ya, terbatas. Kita login, kita berjumpa satu dengan yang lain, ya, beribadah bersama. Tapi kalau kita lihat secanggih teknologi apapun, tetap kita ada batas waktunya, ya. Jadi, tapi saya mau menyampaikan di sini bahwa connected atau terhubung dengan Tuhan itu kita bisa connect kapan aja tanpa jaringan, ya. Jadi short aja. Jadi karena apa sih terhubung dengan Tuhan dan bagaimana sikap kita harus how to connected God. Dan why we have to connect it with God. Ya. Mari kita buka, ini agak panjang, saya mau kutip dari satu ayat firman Tuhan di Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai 16. Ya. Dari perikopnya aja memang agak apa namanya mungkin keluar dari tema, tapi dari perikopnya kita melihat kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya, mari kita sama-sama membaca dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama, ya. Saya boleh bacakan di sini. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendak, ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat yang ketiga, dan berusaha memberi kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat yang keempat, satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat yang ketujuh, tetapi kepada itu masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memerlukan segala sesuatu. Dan ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat yang ke-13, sampai itu, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada kabar sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya. Agak panjang apa hari ini saya mau sharingkan, tapi di sini saya mendapat suatu yang connected to God ya. Kenapa kita begitu penting selalu terhubung dalam Tuhan? Ya, mungkin ini terlalu general, tapi saya di sini tersentuh ya. Tadi kita membahas soal tubuh, kesehatan, semua ya dari minggu lalu, minggu-minggu ini kita belajar kesehatan. Yang pertama, ibarat tubuh ya, Tuhan itu adalah kepala. Kalau kita tubuh kita tanpa kepala, mati ya. Jadi kepala ini yang menentukan ya. Saya selalu dengar dari kapok orangnya di sini, brain yang mengatur segala apa namanya movement, pergerakan, kalau dia movement spesialis. Saya tersentuh dengan brain inilah yang mengatur segala sesuatu pergerakan dalam tubuh kita. Ya, jadi dalam tubuh ya sih di sini di ayat ini dijelaskan Tuhan adalah kepala. Ya, memang di sini temanya berbeda, tapi di sini saya mau ambil contoh karena kita adalah satu tubuh Kristus. Berbagai macam. Tak ingat ya Tuhan Yesus menciptakan kita, alangkah baiknya manusia itu tidak sendiri. Artinya manusia itu harus berdua atau berpasangan dan bersosial. Dia tidak bisa sendiri. Dan bahkan kita ingat Tuhan beranak cuculah memenuhi bumi. Artinya kita ini disebarkan di mana-mana di penjuru bumi. Tapi intinya Tuhan mau satu bahwa tubuh Kristus adalah Kristus adalah sang kepala. Dan karena kita adalah tubuh Kristus dengan bagai macam-macam talenta yang kita punya. Dan dalam gereja ini kita lihat beberapa awal dari segi IT, siapapun yang melayani ya berbagai macam talenta, keahlian, berbagai bidang. Tapi kita dikaruniakan satu dalam satu tubuh Kristus. Kita di apa namanya, ditakdirkan atau di berbeda-beda, tapi kita adalah satu kesatuan, ya. Dan di sini apa namanya, kita harus terkoneksi, saudara, terkoneksi dengan Tuhan. Karena dalam hal ini saya bahas adalah sebagai kita orang yang sosial, bahkan bukan sosial aja, tapi dalam berkeluarga, hubungan, relationship, ya, anak dan orang tua, ya, suami dan istri, ya, atau mungkin yang lagi pacaran, atau mungkin keluarga besar, keluarga kecil, dimanapun, pertemanan, perkantoran, ya, itu dalam relationship, ya, selalu kita apa namanya, involve keberadaan Tuhan dalam setiap in relationship. Jadi harus bisa connect sama Tuhan apapun itu, ya, apapun itu yang sedang kita alami dan sedang kita jalani, ya. Karena Tuhan adalah kepala, ya. Mungkin kita saat ini dipakai misalnya ke organ tubuh, jantung, tadi kita bahas jantung, hati, ya, berbeda-beda. Ya, brain itu mengatur apa namanya, mengatur tadi ya kita bahas contoh, ya, gula yang baik untuk hati adalah otak. Dari pendengaran ini adalah madu. Dari pendengaran ini aja kita jadi merekam memori bahwa madu itu adalah hal yang baik untuk hati karena glukosa dan itu. Jadi brain ini membentuk ini. Jadi fisik kita aja sudah tahu ada, apalagi Tuhan dalam hidup kita, ya. Ya, apalagi Tuhan dalam hidup kita yang sebagai kepala dalam tubuh Kristus, ya. Dia mampu, dia tahu segala macam, dari keseluruhan rambut sampai kaki dia tahu. Jadi dia dalam dalam apa namanya, kita harus connecting dengan kepala kepala yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya ambil contoh sebagai tubuh ini. Dan yang kedua, ya, kenapa kita harus stay connected to God? Kenapa kita harus berhubung dengan Tuhan? Karena memang pada dasarnya kehendak Allah atas manusia yang tadi saya bilang untuk satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Di ayat keempat yang kita saya bacakan, satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang tetap dalam panggilanmu. Ya, kehendak Tuhan dalam panggilan kita adalah untuk satu. Kita ingat kitab Babel, ya, manusia mencoba menjadi satu di bumi, berkumpul, membuat menara sampai tinggi. Tapi akhirnya apa? Tuhan pecar-pecarkan dengan bahasa. Ya, artinya kehendak Tuhan itu kita memenuhi bumi, kemanapun kita berada, tapi kita jadi satu, kerucut dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan, untuk menerangkan, memberikan kasih Tuhan. Artinya bukan berarti kita ngumpul jadi satu seperti yang di Menara Babel, seperti apa mungkin moto dunia saat ini, united atau apalah itu, tapi Tuhan berkehendak lain. Kita terpencar tapi kita satu tubuh, artinya bukan berarti kita berdekatan. Contoh saat ini aja kita zoom aja jauh-jauh, tapi kita punya same spirit, ya. Kita punya satu iman, ya, satu baptisan, satu tubuh, satu roh, ya. Karena itulah kita dipanggil, ya. Ada pengharapan dan ada iman yang teguh dalam perkumpulan kita, ya. Yang ketiga, kenapa kita harus connected to God? Ini yang mungkin banyak orang, ya, merasa terhakimi, ya, atau merasa jauh dari Tuhan, tidak bisa, kayaknya nggak layak gitu. Apapun yang kita mau omongin sama Tuhan tuh sepertinya nggak layak. Yang ketiga di sini adalah karena kita telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya kasih karunia itu kita tahu, ya, Tuhan Yesus datang dengan sendiri pribadi, ya. Tidak ada kasih yang tidak ada siapapun yang bisa memisahkan kasih kita dengan Bapa, ya. Itu hanya decision kita sendiri, ya, decision kita sendiri. Karena apa? Karena manusia, saya contohnya, saya pengalaman pribadi saya yang kita udah bahas, kegagalan, kesalahan, ada guilty, ada seperti kayaknya gagal, seperti kayaknya udah salah, seperti kayaknya udah dosa banget, yang membuat manusia gak berani menghampiri kasih karunia Tuhan, gak menghampiri connect sama Tuhan, disconnect langsung karena itu. Wall atau apapun itu kan pekerjaan setan. Wall, pemisahan kita, penjauhan kita itu bukan karena Tuhan. Kita lihat paling bawah, pada saat mereka jatuh dosa, siapa yang menghampiri Tuhan? Allah sendiri yang mencari menghampiri. Ya, bahkan Allah sendiri yang memakai jubah. Artinya apa? Tuhan itu merindu kita itu stay connect. Tuhan itu sebenarnya rindu manusia itu datang kepadanya dengan apapun yang dengan apapun atau bukan dengan apapun, dengan apa adanya. Ya. Come as we are. Datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan ketulusan, dengan benar-benar yang kita datang kepada Tuhan, ya Dia adalah sumber kasih karunia itu. Dia adalah kasih karunia itu. Makanya di yang keempat di sini, kenapa kita harus stay connect dengan Tuhan, ya. Di sini kita tahu, ya, makin kita dekat dengan Tuhan, kita tahu kebenaran, ya. Kita tahu dalam kebenaran, di ayat yang ke-15, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi, kita bisa berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran apa? Bukan kebenaran kita pribadi, tapi kebenaran di dalam kasih. Kasih siapa? Kasih kita ini bukan kasih kasih kasih dunia itu beda dengan kasih Tuhan, ya. Kalau orang ada kasih, ya itu berbeda. Kita nggak bisa apa namanya kasih Tuhan, kasih Roh Kudus itu berbeda dengan kasih kepura-puraan, ya. Dengan kasih yang bukan daripada Tuhan. Ya, kita berpegang kepada kebenaran. Artinya, kita connect sama Tuhan, kita nggak gampang diombang-ambingkan, saudara. Kita nggak gampang dihasut, ya. Ya, dari sini aja kita ngelihat bahwa apa pemecah belah Tuhan menghendaki kita kesatuan. Ya, berarti iblis menghendaki pemecah belah, ya. Makanya Tuhan menghendaki kita satu, tapi iblis mencoba kita menjadi pecah atau memecah belah, ya. Dengan hal-hal seperti ini, kalau kita stay connect dengan Tuhan, kita tahu menjadi pribadi yang mengerti, memahami apa sih kerinduan Tuhan, ya, dalam kita jadi ngerti, ya. Kalau ada hal-hal yang ingin memecah belah, kita jadi bisa peka. Tuhan itu sangat murni dan kita itu harus tulus hati, karena memang banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang tidak kita mengerti, banyak hal yang mungkin kita sudah berbuat seperti A B C D atau berbuat baik kepada orang, kita difitnah, kita diapain. Tapi kalau kita stay connect sama Tuhan, ngerti maksudnya Tuhan dalam hidup kita, ya, itu pasti kita nggak apa-apa. Bisa bilang nggak apa-apa. Apapun yang kita sudah planningkan, tapi gagal atau apa. Tapi kalau kita benar-benar kita itu apa namanya bisa menerima, dan merasa besar hati untuk menerima apapun. Ya, maka bagaimana sih kita stay connect sama Tuhan? Bagaimana sih kita connected sama Tuhan? Berhubung sama Tuhan tuh bagaimana? Ya, yang pertama saya mau sharingkan di sini, ya, saya selalu cerita segala sesuatu kita kalau mau dalam berdoa udah tahu kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi saya mau menekankan di sini bukan itu. Yang menekankan di sini adalah di ayat yang kedua dan yang ketiga, ya, bagaimana kita bagaimana posisi kita atau stay connected to God, terhubung dengan Tuhan. Di sini Paulus mengatakan, apakah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar? Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Ya. Bahkan ditunjukkan di sini ada suatu yang kedua adalah ada aksi yang harus kita lakukan adalah yang ayat yang ketiga dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Ya. King of Peace, Raja Damai adalah Tuhan. Ya. Untuk kita berusaha atau memelihara kesatuan, itu butuh damai di hati. Ya, ada damai sejahtera daripada Tuhan. Dengan kita datang kepada Tuhan, apa adanya, memuji dan menyembah, mengenal Dia lebih lagi, ya, kita akan diberikan rambut damai sejahtera. Pemahaman hikmat marifat akan Dia tambahkan untuk kita memiliki pijak sejahtera. Ya, saya mau kesaksian kemarin, saya udah kemarin apply Jerman visa, ya, itu ditolak karena wedding, ada wedding tanggal 18, dan saya melalui apply lagi di Prancis, itu juga ditolak, ya. Ya, itu sedih rasanya karena nggak bisa hadir kawinan, tapi lagi-lagi saya mau saya ini dari yang menunjukkan ada dalam ya walaupun manusia bisa bereaksi sedih atau gimana tapi ada peace ya saya tinggal play Prancis ditanya how you feel I feel peace saya damai artinya saya di taksi ya inilah di taksi pun cuman datang kepada Tuhan bukan kemauan kita bukan karena saya tahu saya percaya digambarnya gini, ibarat mesin waktu kita duduk di tangan Tuhan, duduk di imajinasi saya seperti ini. Kita ada di tangan Tuhan, kemanapun kita bawa, we just trust Him. Ya, yeah, I'm trying to connect karena di taksi pun saya bilang, aduh, alangkah indahnya kalau dapat nggak dapat. Jadi kayak manusia bisa berimajinasi atau memikirkan karena kita lemah ya, namanya juga manusia. Kita pasti memikirkan aduh gimana nih, aduh gimana itu, aduh gimana ini, aduh gimana itu. Tapi saatnya memang saya harus dalam waktu momen tertentu untuk tenang, diam, tenang, dan Tuhan, Engkau sudah mengetahui apa yang di depan. Jadi biarlah saya ini, apa namanya, mengikuti apa yang sudah Kau putuskan. Jadi kalau saya mesti ke Jakarta, saya ke Jakarta, saya ke Indonesia, saya ke Indonesia. Jadi memang hal keinginan apa yang sudah diplaningkan ya, jadi memang seperti itu saya contohnya saya mau kesaksian ya puji Tuhan dan saya ingat Pastor Ben juga pintu yang ditutup sama berkatnya dengan pintu yang dibukakan jadi saya ingat itu jadi ya itu saya bilang Tuhan terkadang kita ini banyak hal yang banyak hal gampang gampang banget diombang-ambingkan gampang banget kecewa manusia ini emang ranahnya tanahnya emang menjadi kepahitan gitu ya, menjadi kekesalan itu paling gampang kita ini sebenarnya tanahnya kita nih manusia. Tapi ya ini tadi ya terhubung dengan Tuhan itu kita bisa komunikasi apapun, apapun kita bisa sharing apapun apa yang kita rasa, apapun yang kita apa namanya apa yang kita kecewakan. Ya, kita bisa ungkapkan karena dia adalah Bapa yang kasih. Dia adalah Bapa yang mengerti. Bagaikan kita sebagai anak, dia adalah Bapa yang sangat-sangat mengerti kita. Dia Bapa yang menerima kita apa adanya. Just come as you are, ya. Untuk datang kepada Tuhan itu ya terhubung kita dengan Tuhan itu banyak sekali manfaatnya. Saya cuma bisa sharing ini melalui kehidupan saya karena ada damai sejahtera di situ, ada apa namanya ketegaran, keteguhan, dan kita adalah bisa menjadi pribadi yang anus. Kita bisa berdiri di atas kebenaran. Jadi untuk connect sama Tuhan itu, dan orang juga akan melihat buahnya nanti. Ya, melihat orang akan merasakan kita. Ya, karena apa yang kita utarakan sama Tuhan itu mungkin hal-hal yang kecil-kecil, tapi dia adalah Bapa yang mengerti. Ya, stay connect karena dalam perjalanan saya mengambil visa pun, itu begini-begini. apa tegang ini, tapi ya itu mencoba tenang, apa namanya, mengerti Tuhan, menaruh semua di tangan Tuhan. Dia adalah, saya cuma bisa bagi komat kamu aja dalam mobil ya, berdoa, Tuhan kau Alfa Omega, you know already, and let my heart stay in your hand. Whatever the decision, itu adalah yang terbaik. Ya, puji nama Tuhan. Jadi, ya itulah kesaksian saya. Artinya setiap kapanpun, ya, kita dari saya bilang, saya seperti saya mention di awal, kita kota connect di ini aja cuma berapa jam. Tapi bersama Tuhan tuh ya, kita bisa ngomong. Saya dengar satu kisah, talk to yourself, ya, itu aja kita bisa ngomong dalam hati. Kita ingat ya, Sarah ngomong dalam hati aja Tuhan dengar. Ya, dalam Abraham kita juga bisa connect sama Tuhan. Walaupun kita tahu hati kita sedang gelisah, sedang sedih, sedang apapun kondisi hati, kita bisa utarakan sama Bapa kita, Bapa Tuhan Yesus Kristus, karena Dia mengerti ya. Untuk stay connect sama Tuhan itu apa? Untuk terhubung sama Tuhan itu Dia yang punya alam semesta, saudara. Dia yang punya jaringan. Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu, ya, waktu itu adalah Tuhan. Jadi Dia nggak mengenal jarak, dimensi apapun, dan kita bisa berhubung dengan Dia, ya. Kayak saya, ya, sampaikan di sini, kenapa kita harus terhubung dengan Tuhan? Karena ibarat tubuh, Dia adalah kepala, ya. Tubuh kita ini yang ngatur otak kepala kita, ya. Jadi dalam segi apa namanya, kita sebagai jemaat, kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai keluarga, hidup kita saat ini berrelationship ya, tapi di sini ya di kesatuan jemaat dengan hal yang berbeda-beda, tetap Tuhan itu kontrol atas segala sesuatu, controller segala atas sesuatu. Harus kita connect sama Tuhan karena Dia tahu, dia yang mengontrol. Ibarat tubuh kita beribu-ribu anggota, tulang segala macam, saraf apapun, brain itu adalah yang mengontrol. Jadi kita harus stay connect sama Dia, dan memang itu harus connect. Yang kedua, kehendak Tuhan dalam manusia, kita dipanggil untuk menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, ya. Yang ketiga, kita ini punya kasih anugerah, kasih karunia Tuhan, kita mampu menghadap Tuhan, menghadap kepada Bapa dan apa adanya kita. Jadi usaha iblis atau apapun cara setan untuk menghalangi, menghakimi kita, ada guilty atau ada perasaan yang bersalah, regret atau apapun itu, datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang sangat adil dan sangat pemurah dan penuh kasih, ya. Dan kita juga kita akan diteguhkan. Kenapa yang keempat adalah kita apa? Kita adalah pribadi yang teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita tidak mudah diombang-ambingkan, kita tidak mudah tersesatkan, ya. Kita tidak mudah dihasut. Kita tidak mudah di apa namanya ya, pasti ya kalau namanya mungkin gosip ya, mungkin itu adalah obrolan yang kurang bermakna atau kurang poin, kalau bahasa Indonesia berfaedah, kita tidak akan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu, karena kita tahu kita connect sama Tuhan, terhubung sama Tuhan. Lalu selalu kita memposisikan hati kita ya, tetap rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kita tunjukkan kasih. Ya, di ayat yang kedua ya, dan itu yang saling membantu dengan kasih dalam hal saling membantu. Ya, dan berusaha untuk menjaga kesatuan karena kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita segera berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh diberi kesempatan, hamba sendiri boleh diberi kesempatan Tuhan untuk masuk dalam pelayanan sharing firman Tuhan untuk tema bulan ini. Tuhan, connected to God, terhubung dengan Engkau. biarlah apapun yang menjadi kehidupan kami di masa lalu, Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kegagalan kami di masa lalu, Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kesalahan yang menimbulkan guilty atau menimbulkan rasa bersalah, menimbulkan rasa tidak layak, Tuhan, melalui firman ini, Tuhan, Engkau menyampaikan bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Kami yang diberi kasih karunia, Engkau adalah kasih karunia itu sendiri untuk kami menghadap kepada Engkau. Banyak hal, Tuhan, kami boleh terhubung dengan Engkau. Banyak hal, anak-anak Tuhan jauh terhubung dengan Engkau karena banyak hal yang mungkin dalam hati mereka, Tuhan, tidak bisa terkoneksi. Ada hal jaringan yang rusak atau ada jaringan yang kurang baik, Tuhan Yesus. Tuhan, kami cabut dalam nama Tuhan Yesus apapun yang membuat kami tidak terkoneksi dengan Tuhan, apapun yang membuat kami jauh dengan Tuhan, apapun yang membuat kami merasa tidak layak, Tuhan Yesus, apapun yang membuat setiap pribadi dan jiwa membuat kami tidak terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan Yesus, kiranya Engkau melalui firman ini, Engkau jamah, Tuhan Yesus, setiap hati yang mendengarkan dimanapun berada, Tuhan Yesus, kami percaya menjadi berkat dan biarlah menjadi suatu hubungan yang baik. Kita boleh stay connect dengan Tuhan, kita boleh stay pure dengan Tuhan, kita boleh tampil apa adanya dengan Tuhan, kita boleh datang apa adanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, suatu anugerah kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama.